Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayat yang ke-152. Allah Ta'ala tadkuruni adkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadkuruni, hendaknya kalian berzikir kepadaku, ya, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalbu, dengan lisan, dengan anggota badan. Nah, zikir bil qalbi wal lisan wal jawarih. Adzkurkum, maka aku akan sebut-sebut kalian. Washkuruli, dan hendaknya kalian bersyukur kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kufur. Wala takfurun, yang jangan kalian kufur kepadaku. Syarimah Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya al-aslu zikir kepada Allah itu ada tiga, dengan kalbu, dengan lisan, dan dengan jawar yang atau badan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fal aslu zikrul qalbi. Dan yang pokok adalah zikrul qalbi. Apa itu zikrul qalbi? Zikrullah dengan kalbu, yakni kata beliau rahimahullah ta'ala, wa sifatu zikri bil qalb. Tata cara zikir kepada Allah dengan kalbu adalah at-tafakkuru fi ayatillah wa mahabbatuhu wa ta'zimuhu wa inabah ilayhi wal khawf minhu wa tawakkul alayhi wa mila dhalik min amal kulub. Zikir bil qalbi itu intinya adalah melakukan amalan-amalan hati. Ia memikirkan, tafakur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, tawakal kepada Allah. Intinya, melakukan semua amal-amal kalbu. Itu tafakur bil qalb. Dan itu adalah inti dari zikrullah. Kata Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, zikrullah bil lisan wa bil jawarih biduni zikril qalbi qasirun jiddan kajasad bil ruh. Kalau zikir semata-mata dengan lisan saja, dengan anggota badan saja tanpa ada dengan kalbu, itu seperti jasad tanpa ruh. Sangat kurang. Al aslu, yang paling pokok adalah zikru al-khalbi. Adapun zikrullah bil lisan, zikrullah bil lisan adalah an-nutqu bi kulli qawlin yuqarribu ila Allah. Zikrullah bil lisan adalah mengucapkan semua ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alahu, yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Zikrullah bil lisan, ia mengucapkan semua ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Adapun zikrullah bil jawarih adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang yuqarribu ilallah subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, salatnya, zakatnya, puasanya, jihadnya, yang jelas semua amal-amal yang yukaribid Allah. Ini zikrullah. Fadhkurullah atau fadhkuruni adhkurkum. Ini mencakup tiga-tiganya. Zikir dengan kalbu, dan itu intinya zikir dengan lisan dan zikir dengan anggota badan. Washkuruli, washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku. Demikian juga syukur. Syukur juga dengan kalbu, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Kata Syarih Mahallahu Ta'ala, asyukru bil kalbi, syukur dengan kalbu adalah an ya'taqid al insan bi kalbihi an hadhi ni'mah min Allah azza wa jalla wahdah. Asyukru bil qalb, syukur dengan kalbu adalah seorang meyakini dengan kalbunya bahwasanya nikmat itu datang dari Allah azza wa jalla saja, sehingga fayuhibbullah ta'ala li hadhihi an, maka dia pun cinta kepada Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Ini syukur bil qalb, meyakini, mengakui semua nikmat datang dari Allah, sehingga datanglah kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukru bilisan. Syukru bilisan, yang terbaik ini, fa'an yatahaddath al-insan bini'amihi laftikharan bal syukran. Yani seorang menyebut-nyebut, menceritakan nikmat Allah kepada dia, bukan dalam rangka membanggakan, bukanlah mereka berbangga-bangga, ujub, tetapi ceritanya dalam mereka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yang ketiga, tentu diantara dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga adalah syukur bil jawarih. Syukur bil jawarih. Syukur dengan anggota badan, yakni an yakumal insan bi ta'atillah wa yusrifa hadhi ni'mah lima ju'idat lahu. Dia laksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan amal taat kepada Allah, dan dia gunakan, dia salurkan nikmat Allah tersebut, dia gunakan untuk yang semestinya, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfuruni, jangan kalian mengkufuriku, mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan 6 faedah terkait dengan ayat ini. Kita ringkas. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan tentang wujubu dzikrillah. Wajibnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lil amri bihi, karena dalam ayat dengan perintah fadhkuruni adhkurkum tadi, zikrullah hukumnya wajib, zikrullah itu dengan kalbu, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Yang kedua dari ayat ini, fadhkuruni adhkurkum, menunjukkan bahwasanya anna man zakarallah zakarahullah, barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan sebut dia juga di majlisnya. Di majlis lebih baik daripadanya. Qala Allah Ta'ala min diskusi, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan fadilatul zikr, keutamaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan berzikir, dia mendapatkan satu keutamaan besar, yaitu disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutnya. Fadhkuruni adhkurkum. Yang keempat adalah rahimahullah ta'ala, ayat ini juga menunjukkan wujub asyukur. Syukur nikmat hukumnya wajib. Karena perintah. Wasyukuru li wa la takfurun. Naam. Yang kelima juga itu menunjukkan tentang tahrim kufur nikmat, haramnya kufur nikmat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wala takfurun. Dan sudah kita sering dengar kita baca ayatnya. Allah berfirman, wa in ta'dan rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya syukur nikmat yang wajib ini jika dilakukan akan mendatangkan nikmat berikutnya, sebaliknya kufur nikmat dan itu adalah haram, ia akan menyebabkan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang terakhir ayat ini ketika rahimahullah menunjukkan ya tentang wajibnya memperhatikan masalah ikhlas. Sehingga disini disebutkan, fadhkuruni adhkurukum washkuruli. Hendaknya kalian bersyukur untukku. Ini hanya untuk Allah. Syukurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tentang masalah pentingnya keikhlasan. Allahu a'lam. Insyaallah.